angan-anganku, cerita hatiku di kala malam yang sunyi kau datang, bayang dirimu yang terbesar seolah kau nyata dalam mimpi, kau hadir dekat sisiku. Cintaku.